Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Muhni fi Ta'limin Nahwi. Masih membahas tentang permasalahan mubtada. Anwa'ul mubtada'i, silakan dibuka halaman 98 tentang macam-macam mubtada. Al-mubtada'u naw'ani, mubtada itu ada dua macam. Awalan sharihun, tsanian ghairu sharihin. Yang pertama namanya mubtada sharih, yang kedua mubtada ghairu sharih. Al-awwalu as-sharihu naw'ani. Yang pertama, mubtada sharih itu ada dua macam. Alif ismun zahirun, ba'u dhamirun. Mubtada sharih itu ada dua macam. Yang pertama namanya, atau yang pertama berupa isim zahir, yang kedua berupa dhamir. Ya, sharih ini artinya yang tampak, yang terlihat. Ya, di situ ada dua, ada yang berupa apa tadi? Isim zahir, dan ada yang berupa dhamir. Nahwu, contoh Allahu alimun. Ya, lafaz jalalah Allahu ini mubtada, ini namanya sharih berupa isim zahir. Al-Islamu dinul haqqi. Islam itu agama yang hak. Al-Islamu itu merupakan isim zahir dan dialah mubtadanya. Sehingga kita katakan dia berupa mubtadanya berupa isim zahir. Dan yang kedua dhamir. Ana talibun, ya ana talibun, saya siswa. Mubtadanya ana, yaitu berupa dhamir. Kemudian huwa mujtahidun. Ya, mubtadanya berupa dhamir itu huwa. Huwa mujtahidun, dia orang yang rajin. Kemudian yang kedua, mubtada ghairu sharih. Ya, mubtada ghairu sharih. Wa huwal masdarul muawwalu. Yang dimaksud dengan mubtada ghairu sharih adalah masdar muawwal. Nahwu qawlihi ta'ala, contohnya firman Allah ta'ala, wa anta sumu khairul lakum, ai siyamukum khairul lakum, dan bahwasanya kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Maka maknanya siyamukum, puasa yang kalian lakukan itu khairun lakum, lebih baik bagi kalian. Ya, di sini antasumu merupakan masdar muawwal ketika dimunculkan masdar sharihnya yaitu siyamukum. Kemudian pembahasan berikutnya, al-aslu fil mubtada'i an yakuna ma'rifatan. Mubtada pada hukum asalnya dia itu berupa isim ma'rifah. Kama sabaqo fil amsilati, sebagaimana yang ada pada contoh-contoh yang sudah lewat. Wa qad yakunul mubtada'u nakiratan, dan terkadang mubtada itu berupa isim nakirah. Bi syartil ifadati, dengan syarat nakirahnya adalah nakirah mufidah, nakirah yang memberikan faidah. Wa takunun nakiratu mufidatan, dan isim nakirah itu disebut sebagai nakirah yang memberikan faidah. Fi mawadhi'a katsiratin, ada pada tempat-tempat yang banyak. Artinya rincian yang akan disampaikan ini merupakan bentuk nakirah mufidah, yang mana itu syarat bagi mubtada berupa isim nakirah. Sehingga kesimpulannya satu, kapan mubtada itu boleh nakirah? Jawabannya apabila nakirahnya itu nakirah mufidah. Kemudian apa yang dimaksud nakirah mufidah? Maka jawabannya adalah rincian berikut ini. Ya, sehingga yang masuk di rincian ini dialah yang masuk kriteria sebagai nakirah mufidah. minha diantaranya. Idza taqaddama al-khabaru wa huwa dharfun aw jarun wa majrurun. Apabila khabarnya itu didahulukan, apabila khabarnya itu, khabarnya muqaddam, khabar yang diawalkan, dan khabarnya berupa dharaf ataupun jar majrur, ya, dharaf ataupun jar majrur, maka ketika itu mubtadanya boleh nakir. Nahwu, contoh, indi kitabun, saya memiliki kitab. Wa nahwu, fiddari rajulun, di rumah ada orang laki-laki. Ya, di sini mubtadanya mana? Mubtadanya kitabun dan rajulun. Keduanya nakirah. Kenapa? Pada contoh pertama karena khabarnya berupa dzaraf. Pada contoh kedua karena khabarnya berupa jar majrur. Ini syarat pertama, yaitu kapan? Yaitu ketika khabarnya didahulukan dan dia berupa dzaraf ataupun jar majrur. Kemudian yang kedua, sanian. Idza subiqatin nakiratu binafyin aw istifhamin. Apabila isim nakirahnya itu didahului oleh nafi ataupun istifham, maka dia sudah menjadi nakirah mufidah. Nahwu, contoh, ma ahadun indana, tidak ada seorang pun di sisi kita. Wa nahwu qali ta'ala, contoh firman Allah Ta'ala, a ilahum ma'allah, adakah sesembahan yang benar di samping Allah? Nah, di sini mubtadanya nakirah ahadun. Kenapa? Karena didahului istifham. Demikian juga ilahun. Kenapa dia nakirah? Karena didahului istifham. Itu yang kedua. Afan tadi yang ma'ahadun karena didahului oleh nafi. Afan salah ucap tadi ya. Ma'ahaduna indana. Kenapa ahadun boleh nakirah? Karena didahului oleh nafi. Tidak ada seorang pun di sisi kita. Sedang a'ilahun ma'allah, kenapa di sini nakirah? Karena didahului oleh istifham. Kemudian yang ketiga, salisan, idza khussisatin nakiratu biwasfin au idhafatin. Apabila isim nakirahnya itu ditakhsis, ya ditakhsis, dikhususkan menggunakan sifat ataupun idhafah. Yustaratu an yakunal mudhafu ilaihi nakiratan, syaratnya mudhaf ilaihnya itu adalah isim nakirah. Karena kalau mudhaf ilaihnya isim ma'rifah, ya sudah dia dihukumi ma'rifah itu ya. Sudah tidak ada permasalahan gitu. Ya kalau nakirah, nah ini berarti di sini hukumnya nakirah dan itu boleh karena diidhafahkan. Nahwu qali ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin. Sungguh budak yang beriman itu lebih baik dibandingkan seorang musyrik. Ya di sini 'abdun mubtadanya nakirah, kenapa? Karena disifati dengan mu'minun. Wa fil hadisi, dalam hadis, khamsu shalawatin katabahunallahu, 5 salat yang Allah wajibkan. Ya di sini khamsu mubtadanya nakirah. Karena bakalan diidhofahkan. Kenapa disebut nakirah? Karena mudhof ilaihnya nakirah itu. Khamsu shalawatin itu. Sehingga ketika berupa mudhof ilaih, meskipun hukumnya nakirah, maka itu sudah nakirah. Nakirahnya nakirah mufidah. Fa'abdun mubtada'un nakiratun. Ya fa'abdun mubtada'un nakiratin. Maka abdun adalah mubtada nakirah. Li'annahu wasfun, ya karena dia adalah sifat. Ya. Li'annahu wusifa'afan, li'annahu wusifa bimu'minun. Karena dia disifati dengan lafaz mu'minun. Abdun mu'minun, kan seperti itu. Sehingga abdun ini nakirah. Kenapa boleh nakirah? Karena usifa disifati bimu'minun dengan lafad mu'minun. Wa khomsu mubtada'u nakiratin. Ya, dan khomsu juga mubtadanya nakirah. Li'annaha mudhafatun linakiratin, ya karena dia diidhofahkan pada isim nakirah, apa itu? Solawatin, itu lafadz solawatin. Kemudian yang keempat, rabi'an, idza dallatin nakiratu 'ala tanwi'i, termasuk nakirah mufidah, yaitu apabila menunjukkan kepada tanwi', menunjukkan kepada bermacam-macam. Nahu qalita qali syair, contohnya perkataan syair, fa yaumun 'alaina wa yaumun lana, ada satu hari 'alaina, hari yang tidak disukai oleh kita, wa yaumun lana, dan ada hari yang disukai oleh kita, ada hari 'alaina yang tidak menyenangkan bagi kita, ada hari lana yang menyenangkan bagi kita. Fa yaumun 'alaina, ada hari di mana ketika berperang kita kalah, wa yaumun lana, dan juga ada hari ketika berperang kita menang. Itu maknanya 'alaina lana, ala berkaitan dengan hal-hal yang tidak disukai, lana hal-hal yang menyenangkan. Wa yaumun nusau, ada hari yang membuat kita sedih, wa yaumun nusarru, ada hari yang membuat kita bahagia. Itulah kehidupan dunia. Ya, kehidupan dunia itu ya tidak lepas dari perkara tersebut. Ada satu hari bikin kita senang, ada satu hari bikin kita sedih, kan seperti itu. Ya. Ini namanya tanwi, yaumun. Nah, ini mubtada-nya nakirah. Kenapa? Karena tanwi, yaumun 'alaina, yaumun lana, yaumun nusau, yaumun nusarru gitu. Wa nahwu, dan contoh lain, ra'aitul azhara, saya melihat bunga-bunga. Fa ba'dun abyadu wa ba'dun ahmaru, sebagiannya warnanya putih, sebagiannya warnanya merah. Saya melihat bunga-bunga, ada yang putih, ada yang merah. Di sini mubtadanya ba'dun, yaitu berupa nakirah. Kenapa? Karena tanwi', ya karena menunjukkan tanwi', menunjukkan bermacam-macam. Ya. Misalnya ada kalimat al-mu'rabatu qismani, qismun yu'rabu bil harakati wa qismun yu'rabu bil hurufi. Ya, di sini qismun diniatkan jadi mubtada dengan bentuk nakirah, ya karena tanwi' tersebut menunjukkan bermacam-macam. Kemudian yang kelima, khamisan, idza waqa'atin nakiratu ba'da idzal fujaiyati, apabila isim nakirahnya itu terletak setelah idza al-fujaiyah, yaitu idza yang bermakna tiba-tiba. Nahu, contohnya, dakhaltul hurfata, saya masuk kamar, fa idza hayatun 'ala sariri, maka tiba-tiba ada ular di atas tempat tidur. Mana mubtadanya? Hayatun, itu mubtadanya itu. Kenapa dia boleh nakiroh? Karena terletak setelah idza al-fujaiyah. Ya. Kemudian yang keenam, idza kanatin nakiratu mubhamatan ka asma'il istifhami wa syarti wa mata'ajubiyati wa kamil khobariyati. Apabila isim nakirohnya itu bersifat mubham, yaitu bersifat samar, belum jelas. Apa contoh isim yang mubham? Seperti isim istifham, syarat, ya, dan juga ma'ta'ajubiyah, dan juga kam khobariyah. Nahu, contoh, ya, yang berupa istifham. Man maridun, man maridun, siapa yang sakit? Mubtadanya man, dan man hukumnya nakirah. Karena semua isim istifham hukumnya nakirah. Berarti di sini mubtadanya adalah mubtada nakirah. Kemudian berikutnya contoh isim syarat, man yajtahid yuflih, barang siapa yang sungguh-sungguh maka dia akan beruntung. Di sini mubtadanya adalah man syarat, dan man syarat hukumnya nakirah. Kemudian mata'ajubiyah, ma ahsanal ilma, alangkah indahnya ilmu, alangkah bagusnya ilmu. Nah, di sini mubtadanya ma'ata'ajubiyah, dan itu juga hukumnya nakirah. Dan juga kam khobariyah, misalnya kam kitabin indak, kam kitabin indak, kamu memiliki banyak kitab. Ini namanya kam khabariyah. Ini juga termasuk mubtada yang mubtada nakirah, ya, karena hukumnya adalah nakirah. Yang terakhir yaitu idza kanatin nakiratu lidduai, ya, apabila nakirahnya itu berfaedah untuk makna doa, ya, baik doa kebaikan maupun doa keburukan, mendoakan keburukan itu bisa dengan nakirah. Salamun ala Ilyasin, ini doa kebaikan. Ya, nahu qali ta'ala salamun ala Ilyasin wa qali ta'ala wailun lil mutaffifin. Ini adalah doa keburukan. Salamun dan wailun keduanya nakirah karena berfaedah doa mendoakan. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa disampaikan, dan sebenarnya poin-poinnya masih cukup banyak, ya, tapi di sini dicukupkan dengan poin ini, maka paling tidak, ya, yang di sini ini yang perlu difahami terlebih dahulu. Atas kesalahan, kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.